Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahmataala al-hadithul 'ashir wal mi'ah. Hadis yang ke-110. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yataini ila al mirfaqain rawahu ad-Darqutni wa sahhaqal a'immatu waqfahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tayamum itu dua kali tepukan. Satu kali tepukan untuk wajah, satu kali tepukan lagi untuk kedua tangan sampai siku-siku. Naam. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan para imam alul hadis mengatakan yang sahih riwayat ini mauquf. Naam. Darajatul hadis. Al hadis dhaifun wasawab waqfuhu ala Ibnu Umar. Hadis ini dhaif. Yang benar mauquf sampai pada Ibnu Umar. Baik. Wal khulasah, ringkasannya, al umdah hadithu Ammar wabihi jazama al Bukhari fi sahihihi waqala wafaqala babut tayammum lil wajhi wal kaffai. Yang bisa kita jadikan sebagai sandaran adalah hadis Ammar, dan itu dipastikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, bab tayamum itu untuk wajah dan kedua telapak tangan. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala sahaha al-a'immah waqfahu. Para imam alul hadis mengatakan yang sahih hadis tadi mauquf. Wa qala Ibnu Abdul Bar al athar al marfu'ah darbatun wahidatun. Berkata Ibnu Abdul Bar, athar-athar yang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menyebut satu kali tepukan. Wa ma ruwiya min darbataini wa ma ruwiya min darbataini fa kulluha muttaribatun. Adapun riwayat dua kali tepukan semuanya muttarib, goncang. Wa qala Ibnu Qayyim lam yasihha shay'un fi darbatain, lam yasihha shay'un fi darbatain. Berkata Ibnu Qayyim, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang dua kali tepukan ketika tayamum. Wa qala Al-Albani wa fi dharbataini ahadith wahiyatun ma'lulatun. Berkata Al-Albani, tentang dua kali tepukan ada hadis-hadis yang lemah dan cacat. Wa qala Al-Imam Ahmad, man qala inna tayammuma ila al-mirfaqain fa innama huwa shay'un zadahu min indihi. Man qala inna tayammuma ila al-mirfaqain fa innama huwa shay'un zadahu min indihi. Berkata Imam Ahmad, barang siapa yang berpendapat bahwa tayamum itu sampai siku-siku, maka itu adalah sesuatu yang ditambahkan oleh orang itu sendiri. Artinya bukan sabda Nabi, bukan pula perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadithul hadiyata asrah wal mi'ah. Hadis yang ke-111. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sa'id wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a asra sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu rawahu al-Bazzar wa shahahahu Ibnu al-Qattan walakin sawabat Darqutni irsalahu wa at-Tirmidzi an Abi Dzar nahwahu wa shahahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, permukaan bumi itu alat bersuci seorang muslim sekalipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jika dia menemukan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya dia menuangkan air itu ke kulitnya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu al-Qattan. Akan tetapi Ad-Darqutni menyatakan yang benar hadis ini mursal. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Dzar seperti itu, dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Darajatul hadis, al-hadis sahih. Sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni wa Abu Hatim wal Hakim wal Dhahabi wal Nawawi wa Ibnu Daqiq al-Id. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Abu Hatim, Al-Hakim, Al-Dhahabi, An-Nawawi, dan Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, basharatahu bi fathil ba' was-sin zahirul jildi. Basharah, ba'nya di fathah, sinnya juga di fathah. Maknanya ialah zahirul jildi, permukaan kulit. Nah, fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, masru'iyatu tayammum inda faqdil ma'i wa adami husudihi. Masru'iyatu tayammumi inda faqdil ma'i wa adami husudihi. Disyariatkan tayammum itu ketika tidak ada air dan tidak mendapatkan air. Ya, tidak ada air berarti memang enggak ada. Tidak dapat air berarti ada air tapi dia tidak mendapatkan di tempatnya. Naam. Al-fa'idatu atsaniyah. Yajuzu tayammum mahma talatil muddah. Mahma talatil muddatu inda adamil ma'i. Boleh bertayamum sekalipun dalam waktu yang sangat lama ketika tidak ada air. Dalam hadis ini diungkapkan sekalipun selama 10 tahun. Kalau ada yang bertanya, 10 tahun gak ada air, orang gak minum mati. Nah, minum masa, tapi hanya cukup untuk itu, tidak bisa untuk mandi, tidak bisa untuk berwudu, ya, sehingga boleh tayamum sekalipun dalam waktu yang sangat lama ketika tidak ada air yang cukup untuk tayamum. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, jawazut tayamum ala jami'i ma tasa'ada ala wajhil ardi. jawazut tayammum ala jami'i ma tasa'ada ala wajil ardi. Boleh tayamum dengan menggunakan benda-benda yang menonjol di atas permukaan bumi. Karena makna so'id itu adalah permukaan bumi, baik berupa tanah atau yang semisalnya. Tanah, batu-batuan, ya, dan yang semisalnya, semuanya itu bisa dipakai untuk apa? Tayamum. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat, annat tayammuma rafi'un lil hadas wa laisa mubihan faqat wa huwa qawlu katsirin min ahlil ilmi. Annat tayammuma rafi'un lil hadasi wa laisa mubihan faqat wa huwa qawlu katsirin min ahlil ilmi. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas, bukan semata-mata membolehkan sementara untuk sholat. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Maksudnya apa? Maksudnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya tayamum itu hanya sekedar untuk membolehkan sholat sementara hadasnya masih belum hilang. Dia ketika hadas, misalkan junub, nah, dia harus sholat saat itu. Mandi gak bisa, maka boleh tayamum untuk sholat. Begitu ada air, maka dia wajib mandi untuk menghilangkan hadasnya. Tayamumnya tadi hanya semata-mata untuk membolehkan dia apa ini? Sholat saja. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya tayamum itu bisa menghilangkan hadas. Tidak semata-mata membolehkan untuk sholat saja. Begitu selesai sholat, kemudian ada air, sudah tidak perlu mandi lagi untuk menghilangkan hadasnya. Nah, karena sudah tayamum. Taib. Al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Idza wujidal ma'u batula at-tayamum. Jika air didapatkan, maka tayamum batal. Artinya, seorang misalkan tayamum untuk sholat, belum sholat, ada air, maka tayamumnya batal, harus wudhu. Jadi sekali lagi, tayamum itu batal ketika dia mendapati air. Bagaimana kalau dia sudah sholat, baru saja selesai sholat, ada air, apakah dia harus wudhu dan mengulangi sholatnya? Karena waktu sholatnya masih longgar. Barakallahu'alaikum. Ataukah sholatnya sah, tidak perlu dia mengulangi sholat dengan wudhu? Nah, jawabannya nanti pada hadis berikutnya. Barakofikum. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umurana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.